Ada Mbak Wiwi Sagita. Ada Mbak Wiwi Sagita. Meletek, Cok. Ada Jihan Audi. Ada Mbak Dwi Ratna. Ada Mbak Desi, Mbak Ani Arlita. Kerry Mahesa. Tasya Rosmala. Nadine Santosa. Hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, sadari tak mungkin dapat memiliki. Aku telah beristri, aku bersuami. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Pokok sepenting rahasia. Oh, jangan ngomong siapa-siapa. Aman pokoknya. Rahasia ya Mas Kerry ya. Yo nemen no. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Special request dari anda semuanya. Kita simpan bersama. Sing rapet ya nyimpan. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Hey, yuk palang. elang, elang, elang. Kayak gitu tuh dinding kaca. Utui. Kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang, tak mungkin hidup bersama. Tutup diri kaca. La la la la la la la la la. Pokok rahasia. Aman. Ada sing ro ya. Iya, aman. Aman. Meneng ae. Kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang, tak mungkin hidup bersama. Spesial request dari Lebak Wetan sudah kami lantunkan di sini bareng-bareng New Palapa.